Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab hadis ya, kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Tepatnya ada 21 hadis-hadis yang akan kita pelajari insyaallah taala. Fil aqidati wal ittiba'. Nah, hadis-hadis yang terkait dengan akidah dan ittiba. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca satu hadis, yaitu hadis Ibnu Abbas tentang manhajud da'wah ilallah, manhaj, metode berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini insyaallah taala kita melanjutkan ke hadis yang kedua. Berkata Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, al-hadithu tsani, hadis yang kedua tentang fadlu aqidati tauhid, tentang keutamaan akidah tauhid. Hadis kedua tentang keutamaan akidah tauhid. Mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya antara akidah dengan tauhid? Jawabannya, akidah lebih umum. Akidah bermacam-macam. Akidah tauhid salah satu di antara akidah yang banyak itu. Akidah tauhid lebih khusus pembahasannya. Naam. Hadisnya dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang syahida, bersaksi. Akan kita nanti baca penjelasan Syekh Rabi. Bersaksi di sini bukan sekedar diucapkan, bukan, tetapi di samping diucapkan ya, diketahui maknanya, diketahui apa yang diucapkan dan juga diyakini dalam hati serta diamalkan konsekuensinya. Barang siapa yang bersaksi an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya la ilaha, tiada ilah, ilah ya, sesembahan. Ya, bahasa kita biasanya dibahasakan dengan Tuhan ya. Tiada Tuhan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Dia mempersaksikan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah selain Allah itu batil. Yang hak hanya Allah. Wahdahu la syarikala, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Perhatikan di sini, wahdahu. Wahdahu satu-satunya, ini bentuknya penetapan. Berarti dia merupakan taukid ya, penegasan terhadap kalimat illallah. Karena la ilaha illallah, dua kalimat ini ada kandungan penafian dan penetapan. Potongan atau bagian penafiannya pada kalimat la ilaha ini penafian. La ilaha illallah ini isbat, penetapan. Ya. Jadi di dalam tauhid itu harus ada dua perkara ini, penafian dan penetapan. Nah, wahdahu satu-satunya ini penegasan terhadap potongan kalimat illallah. Menguatkan isbat yang dikandung dalam kata illallah. La syarikalah, tiada sekutu lah baginya, tiada sekutu baginya. Ini apa? Taukid atau penegas terhadap apa? Potongan kalimat yang mengandung penafian la ilaha. Begitu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi. Ini penetapan, afwan. Ini penegasan, penguat terhadap penafian dan penetapan sebelumnya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad, ya, Muhammad, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah. Ya, persaksian yang memberikan konsekuensi mengerjakan apa-apa yang Allah beri, ya, apa-apa yang Nabi alaihissalatu wassalam perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Nabi alaihissalatu wassalam larang. Hambanya dan rasulnya, berarti kan pada kalimat hambanya abduhu, ya, abduhu, gelar hamba, gelar hamba, ubudiyah, ya, kalau kita istilahkan, ya, gelar ubudiyah ini, pensifatan ubudiyah merupakan sifat yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba. Nah, jadi semakin tinggi sifat ubudiyah yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an pada momen-momen yang penting. Momen Isra wal Mi'raj misalkan. Diperjalankan dalam satu malam yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj, salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam yang besar. Nabi alaihi salatu wassalam disifati di situ sebagai abdu, subhanalladzi asra bi abdihi. Coba. Gelar apa yang disebutkan di situ? Ubudiyah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nah, ini gelar yang atau sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ubudiyah beliau, kita kenal bagaimana beliau, ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Kana yaqumu minal lail hatta tatafattarat qadamahu. Nabi alaihi salatu wassalam salat malam itu sampai pecah-pecah kakinya. Sudah pernahkah kita melakukan? Nah, maka semakin tinggi ubudiyah seseorang, semakin tinggi pula derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Ya, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Pada kalimat ini ada bantahan ya, terhadap dua kelompok, kelompok yang ekstrim kanan, kelompok yang ekstrim kiri. Abduhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Di sini ada bantahan terhadap gulatus sufiyah, kelompok sufiyah yang ekstrim mengangkat derajat Nabi alaihi salatu wassalam jadi derajat abud, menjadi derajat ilah yang disembah selain Allah, yang dimintai berkahnya selain Allah. Nah, terbantahkan mereka. Ingin membantah mereka, orang-orang ekstrim dari kalangan sufiyah, baca abduhu. Muhammad itu abduhu, hamba Allah. Barang siapa yang mempersaksikan persaksian ini, ya, akan kita dapatkan nanti keutamaannya di akhir hadis. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Ya, rasulnya. Ini yang ekstrim kiri. Naam. Yang mencela Nabi alaihi salatu wassalam, tidak memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dengan pemuliaan yang semestinya. Naam. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Isa Ibnu Maryam. Isa putra daripada Maryam. Yang memiliki barakallahu fikum gelar Al-Masih. Al-Masih Ibnu Maryam, Masih bin Maryam. Jadi gelar beliau adalah Al-Masih. Dan perlu diketahui Masih itu ada dua. Ya, ada yang merupakan pembawa kebaikan, ada yang pembawa keburukan. Al-Masih pembawa kebaikan siapa? Nabi Isa. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala ya menghikayatkan tentang perkataan beliau wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku penuh berkah di mana saja aku berada. Jadi Nabi Isa itu penuh berkah di mana saja beliau berada. Pembawa kebaikan dengan ilmu yang beliau miliki, beliau ajarkan kepada manusia. Nah, ada juga Al-Masih pembawa kejelekan. Siapa? Al-Masihud Dajjal. Jadi Masih Al-Masih itu ada dua. Nah, baik. Kenapa Ad-Dajjal dikatakan Al-Masih? Karena salah satu matanya Musiha. Salah satu matanya apa? Hah? Dihapus. Buta sebelah. Makanya Al-Masih si buta sebelah. Begitu. Baik, kita kembali. Jadi Nabi Isa beliau gelarnya adalah Al-Masih. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah. Jadi Nabi Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan. Ini bantahan terhadap siapa? Kelompok yang menuhankan Allah dari kalangan orang-orang Kelompok yang menuhankan Nabi Isa dari kalangan orang-orang Nasrani. Nah, barang siapa yang bersaksikan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga Nabi Isa adalah Rasul Allah, utusan Allah. Siapa yang mencelah Nabi Isa? Ini bantahan untuk dari kalangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menghina Nabi Isa dengan mengatakan dia adalah Ibnu Zaniyah. Dia adalah putra dari seorang wanita penzina. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, bantahan terhadap mereka persaksian ini. Wa anna Isa Abdullahi wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Hamba dan utusannya. Dan juga mempersaksikan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Kalimat Allah. Jadi Isa itu kalimat Allah. Artinya apa? Dia tercipta dengan kalimat kun fayakun. Sebagaimana dalam ayat inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun, dalam surat Al-Imran. Kata Allah yang artinya sungguhnya permisalan Nabi Isa kamasali Adam, seperti permisalan permisalan Nabi Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian mengatakan kepadanya kun, jadi, fayakun, maka jadilah dia manusia. Demikian pula Nabi Isa. Iya. Dengan kalimat Allah kun, maka fayakun, jadilah. Nah. Barang siapa yang mempersaksikan Isa adalah Abdullah dan Rasulnya. Demikian pula dia mempersaksikan bahwasanya Isa adalah kalimat Allah. Sudah kita ketahui makna kalimat Allah ya. Nah, alqaha ila Maryam, yang Allah lemparkan kepada Maryam. Ya, yaitu melalui perantaraan siapa? Jibril. Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Jadi dia, jadi manusia di dalam, tanpa melalui proses biologis, ya, hubungan suami istri, mukjizat dengan kalimat Allah, jadi dia, jadi manusia di dalam rahim Maryam. Waruhum minhu. Jadi berapa persaksian tentang Nabi Isa, Abdullah, Warasuluh, kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kemudian yang keempat apa? Persaksian keempat tentang Nabi Isa apa? Ruh Nabi Isa adalah ruh, ruh dari Allah, ruh dari Allah. Apa artinya ruh dari Allah? Yakni ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Nah, ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Bukan maknanya Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Ya, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, keyakinan kufur. Nah, mengatakan Al-Masih ibnullah, mengatakan Al-Masih itu putra Allah, atau mengatakan Al-Masih adalah Allah. Tapi ruh di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan, ini keyakinan yang benar. Ruh darinya artinya ruh di antara arwah yang banyak yang Allah ciptakan. Tayyib. 6. Sudah berapa persaksian? 3 ya. La ilaha illallah wa la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. 3. Persaksian berikutnya wal jannata haq. Persaksikan bahwasanya surga itu hak. Sesuatu yang hak, bukan imajinasi. Ya. Nah, seperti kata sebagian orang, apa istilahnya? Hanya karangan belaka. Apa istilahnya? Fiksi. Bukan fiksi, nyata, hak. Siapa yang bilang fiksi? Ya kan? Hak. Al-jannah hak. Ya. Apa yang ada dalam Al-Quran berupa khobar tentang jannah dan neraka itu hak, bukan fiksi. Ya, kalau meyakini itu fiksi, bahaya. Nah, hak benar adanya. Nah, wanar hak, dan meyakini bahwasanya nar itu hak. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, dengan apa yang ada dia, apa yang dia miliki berupa amalan. Nah, artinya al-jannah itu darajat. Surga itu memiliki tingkatan-tingkatan. Seseorang akan masuk ke dalam surga dan menempati tingkatan-tingkatan tersebut sesuai dengan amalannya, kualitas dan kuantitas amalannya. Sebaik, semakin banyak amalannya, semakin baik amalannya, maka semakin tinggi derajatnya dalam syurga. 6. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Muslim dan Ahmad. Kata Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, ya, terlebih dahulu menyebutkan sedikit tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan rawi hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Ubadah ibn Samit. Beliau adalah seorang dari kalangan Ansar. Kalau dikatakan Ansar berarti tinggal di mana? Madinah. Naam, santun. Muhajirin yang hijrah dari Makkah. Nah, Kana mimman syahida bai'atai al-aqabata al-ula wa thaniya. Adalah Ubadah bin Samit termasuk di antara sahabat yang menyaksikan ataukah mengikuti, ikut serta dalam bai'at al-aqabah yang pertama dan yang kedua. Perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk saksi hidup, beliau termasuk peserta baiat Aqabah yang pertama dan yang kedua. Wa syahida ma'ahu sa'ira al-ghazawat. Subhanallah, perhatikan keutamaan yang besar. Ubadah bin Samit menghadiri seluruh peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Setiap ada jihad, ya, berangkat. Kata Syekh, sa'irul ghazawat, seluruh peperangan. Nah, ya, bukan ya, 1, 2, 3 peperangan, tapi hampir seluruh peperangan Nabi SAW beliau ikut berperang bersama Nabi SAW. Berarti beliau seorang mujahid fisabilillah. Karena mu'alliman lil-Quran, tambah lagi keutamaan beliau yang lain adalah beliau seorang mu'allim yang mengajarkan Al-Quran fil Madinah, di Madinah. Ya. Jangan dikira pengajar Al-Quran itu biasa-biasa saja. Ya, kalau kita dapati ya biografi seorang sahabat adalah beliau pengajar Al-Quran. Masya Allah. Tidak seperti pengajar Al-Quran di zaman kita ya. Bagaimana kedudukan mereka di tengah masyarakat? Guru mengajar Al-Quran, ya kan? Tidak dimuliakan. Subhanallah. Nah, tapi zaman dulu kalau pengajar Al-Quran itu ya, betul-betul dimuliakan. Tinggi derajatnya. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama, karena mereka mengetahui hadis ini. Nabi mengatakan yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an. Berarti mendapatkan predikat apa? Orang terbaik. Predikat apa lagi yang lebih tinggi daripada ini? Profesor, doktor, insinyur kalah. Kalau dikatakan khairukum, sebaik-baik kalian, orang terbaik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini Ubadah bin Shamit di Madinah, beliau adalah seorang yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, berarti beliau memiliki andil yang besar ya dalam tersebarnya ajaran Islam ini sampai ke seluruh dunia. Karena awal-awal yang mengajarkan ya adalah Rasulullah. Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, kemudian sahabat ajarkan dan seterusnya sampai kepada kita. Al-Qur'an itu diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang banyak atau kita kenal dengan istilah tawatur. Suma fi Syam. Kemudian ketika beliau pindah ke negeri Syam, beliau kembali juga mengajarkan Al-Qur'an. Nah. Iya, ini kemuliaan yang besar. Barang siapa di antara kita mampu mengajarkan Al-Qur'an, maka ya hendaknya kita mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dan semangat. Itu adalah keutamaan yang besar. Ya. Beliau di Madinah, pindah ke Syam juga mengajarkan Al-Qur'an. Tufiya fi Baitul Maqdis. Beliau wafat di Baitul Maqdis. Di mana ini Baitul Maqdis? Filistina, di Palestina. Baitul Maqdis. Sanata 32 Hijriah. Sanata 32 Hijriah, tahun 32 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? Lebih dari 1400 tahun yang lalu. Beliau meninggal ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Tapi ini biografi tentang Ubadah bin Shamit. Nah, apa sebenarnya fungsi atau faedah dari membaca ya tarajim al-ulama, biografi para ulama terdahulu? Itu akan memberikan kepada kita semangat untuk meneladani. Nah, makanya di antara yang dinasihatkan oleh ulama terkait dengan ya pengaturan waktu seorang thalibul ilm, pengaturan jadwal seorang thalibul ilm adalah sesekali membaca biografi ulama. Nah, ya, di samping dia menggeluti cabang-cabang ilmu yang ada, dia juga meluangkan waktunya untuk membaca apa? Tarajim, biografi-biografi para ulama. Dan sudah banyak kitab-kitab ya dikarang khusus untuk ya menjelaskan tentang ini. Di antaranya Syiar A'lam An-Nubala Al-Dzahabi, ya kan? Nah, tentunya ya pakai bahasa Arab ya, harus bisa bahasa Arab lagi kan gitu. Baik. Ya, kalau tidak ya cari terjemahannya. Nah. Baik. Al-Isabah ya. Naam, li Ibnu Hajar. Naam. Asadul Ghabah. Ya kan? Banyak. Nah. Baik. Ini biografi tentang Ubadah bin Shamit. Selanjutnya Tafsirul Mufradat Al-Lughawiyah. Penjelasan tentang kosakata ya dari hadis di atas. Syahida la ilaha illallah. Apa makna mempersaksikan, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah? kata Syekh Rabi, hafizahullah, takallama biha. Dia bersaksi artinya dia mengucapkannya. Mengucapkannya dengan lisannya, wa taqada ma tadullu alaihi biqalbi, dan meyakini apa yang ditunjukkannya ya oleh hatinya. Jadi dia ucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, wa amila bima taqtadihi bijawarihi, dan mengamalkan konsekuensinya dengan anggota badannya. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, apa yang kita yakini? Nah, la ilaha illallah menunjukkan apa? Tauhid, iya. Kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukannya. Itu yang kita yakini. Ya. Kemudian beramal dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan dari seluruh selain Allah dari kalangan makhluk. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berzikir dengan la ilaha illallah beratus-ratus kali, beribu-ribu kali, tapi tidak meyakini kandungannya, tidak beramal dengan konsekuensinya, apakah dikatakan syahida, bersaksi? Belum, tidak sah persaksiannya. Nah, dan ini yang barakallahu fikum banyak tidak diketahui oleh masyarakat kita. Mereka taunya sudah yang penting saya syahadat la ilaha illallah sudah. Ya. Lebih lucunya lagi, ya. Nah, barakallahu fikum sebagian dai ya, kita sebut saja misalkan jamaah tabligh ya. Jamaah tabligh itu ya, kalau datang ke masjid ya, cuma satu kata, artinya ini kata yang selalu dia ulang, tidak ada yang lain. Alhamdulillah kita datang ya, dari kampung sebelah ya, mengunjungi jemaah sekalian. Yang mempersatukan kita adalah saudara. Yang mempersatukan kita adalah la ilaha dengan fasihnya. La ilaha illallah. Enggak paham apa makna la ilaha illallah, maknanya enggak paham ya. Kandungannya apa, konsekuensinya apa? Nah. Kan lucu. Nah, dan itu fenomena yang ada, kejahilan Allah musta'an yang tersebar di masyarakat. Makanya barakallahu fikum ikhwani rahimani wa rahimakumullah ya. Kita harus giat ya. Dalam setiap kesempatan misalkan kita duduk ya kan. Nah, berbincang, sampaikan ini masukan satu persatu tentang makna la ilaha illallah saja yang kita paham. Selalu diulang setiap taklim kita dapati lagi faedah ini. Sampaikan. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang jahil tentang permasalahan ini. Baik. Wahdahu kata Syekh Rabi'i hafizahullah, wahdahu ay wahidan farda. Wahidan farda. Ya. Wahdahu satu-satunya. Isa huwa ibnu Maryam. Isa di sini adalah Isa bin Maryam. Kalimatuhu artinya khalaqahu biqaulihi kun. Allah menciptakan Nabi Isa dengan ya ucapan Allah kun. Fakana Isa, maka jadilah Nabi Isa biqudratihi wa hikmatihi, dengan kudrah dari Allah dan hikmahnya. Dan dinamakan kalimatnya liwujudihi biqaulihi ta'ala kun, karena Nabi Isa itu ada dengan sebab ya ucapan Allah kun. Fayakun, fayakun, jadilah ya, kun. Ketika Allah memerintahkan kun, ya, apa artinya kun? Jadilah, fayakun, maka jadilah Nabi Isa. Jadi bukan kun fayakun. Iya, kan biasa kita dengar di luar itu, ya, kalau mereka membahasakan kun fayakun, bukan, hanya kun saja. Ya. Fayakun artinya maka jadilah. Jadilah. Jadi apa yang Allah ucapkan? Allah mengucapkan kun fayakun atau kun saja? Kun. Nah, barakallahu fikum. Kun, jadilah. Fayakunu, maka jadilah dia. Begitu. Fayakun itu artinya maka jadilah dia. Tayyib. Jadi bukan kun fayakun tapi hanya kun saja. Kalau orang umum ya ucapan mereka ya kun fayakun. Nah, ini kejahilan juga. Ya. Nah, ruhu minhu Ya, kembali kita baca kata Syekh, "Ai Isa ruh min al-arwah allati khalaqaha Allah wa awjadaha." Salah satu di antara ruh-ruh yang banyak. Jadi perbedaan ruh dengan arwah apa ini? Ruh, ada yang mengatakan arwah, ada yang mengatakan ruh. Apa perbedaannya? Ya, bentuknya ruh itu bentuk tunggal, artinya satu. Arwah bentuk jamak, artinya ruh yang banyak. Tapi di bahasa Indonesia sudah dijadikan sebagai bahasa serapan ya. Nah, kadang dikatakan ruh, kadang arwah. Dalam kamus sudah menjadi bahasa serapan. Al-jannata wa an-nar haq ay annahuma thabitatani haqiqah la syakka fihima. Makna meyakini surga dan neraka itu hak, artinya keduanya adalah suatu yang tetap, thabitatan, suatu yang ada, haqiqatan, secara hakikat, la syakka fihima, tidak ada keraguan pada keduanya. Nah, taib, ini makna dari kosakata yang ada pada hadis ini. Tapi makna secara global kata Syekh Rabi, ya tadammanu hadzal hadis khamsata umurin. Hadis ini mencakup 5 perkara. Man amana biha wa amila bima tadullu alaihi, yang barang siapa beriman dengannya. 5 perkara, barang siapa yang mengimaninya. Wa amila bima tadullu alaihi, dan beramal dengan apa yang dikandungnya. Fi dhahir wal batin, dia amalkan secara dhahir maupun batin. Ya, jadi bukan secara dhahir saja, tapi juga batin yang butuh untuk diyakini dalam hatinya, dia yakini secara batin. Apa keutamaannya? Dakhala al-jannata, dia akan masuk ke dalam surga. 5 perkara. Yang barang siapa mengimaninya, mengamalkan apa yang dikandungnya, dhahiran wa batina, secara dhahir maupun batin, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Nah, keutamaan yang besar. 5 perkara. Awaluha, perkara yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini yang pertama. Yakni amana billah, yakni beriman kepada Allah, an sidqin wa yaqinin. Ya, keimanan yang didasarkan pada sidq, kejujuran. Kejujuran iman, bukan iman dusta. Ya. Nah, seperti imannya siapa? Orang-orang munafik. Ya, mereka mengatakan kami beriman, nasyhadu annaka Rasulullah. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Nah, ini keimanan yang tidak jujur. Di sini keimanan yang jujur dan keimanan yang didasarkan pada keyakinan. Nah, tidak ada keraguan sedikit pun. Mu'tarifan bil wahdaniyyati lillah, dalam keadaan mengakui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tajarrada'an ibadati wairihi, dan meninggalkan ibadah selain Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila bima tadullu alaihi syahadatu an la ilaha illallah, dan mengamalkan kandungan syahadat la ilaha illallah, min ittiba'i awamirillah, berupa ya, mengikuti perintah-perintah Allah. Ini kandungan syahadat la ilaha illallah. Nah, jadi kalau ada orang bersyahadat la ilaha illallah tapi tidak sholat, ya, tidak puasa, tidak zakat, berarti dia tidak mengamalkan ya, apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Nah, jadi untuk mendapatkan keutamaan ini, yaitu masuk ke dalam surga, ya, bersyahadat la ilaha illallah, mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh syahadat ini, min ittiba'i awamirillah, mengikuti perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, meninggalkan larangan-larangan Allah, qaulan wa amalan, apakah itu terkait ucapan maupun amalan, seluruhnya. Ya, kita kerjakan jika itu perintah, dan kita tinggalkan jika itu larangan. Nah, ucapan dan perbuatan. Tsaniha, yang kedua, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Yani man ittaqada i'tiqadan jaziman. Barang siapa yang meyakini dengan keyakinan yang pasti, la yaqbalu syak, tidak ada keraguan padanya sedikit pun, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Nah, ini yang harus diyakini. Keyakinan yang pasti. La syakka fi, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Ya. Tidak meragukan kedudukan Nabi sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Tayyib, arsalahu Allah ila thaqalaini al-jinni wal ins. Ya, Allah utus beliau kepada dua bangsa besar yaitu jin dan manusia. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam itu juga bertugas menyampaikan risalah kepada jin, bukan hanya kepada manusia. Iya. Sebagaimana dalam surat Al-Jin, na'am. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Iya. Jadi risalah Nabi alaihi salatu wasallam tidak hanya mencakup manusia saja, tapi jin, bangsa jin juga. Jadi kemana Islam Nusantara? Katakan kalian itu Islam Arab yang kalian ikuti. Ikuti Islam Nusantara, ya kan? Berbudaya, ya kan? Damai. Jangan kayak Timur Tengah sekarang, kacau. Jangan ikut Islam Arab. Baik. Nah, ini mempersempit risalah Nabi. Risalah Nabi itu mencakup seluruh manusia. Ya, jelas dalam suratul A'raf, ya ayuhan nas, kul, katakan Muhammad, sampaikan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian jami'an. Jami'an, apa artinya jami'an? Seluruhnya, universal. Bukan Nusantara saja. Ya kan? Bukan. Ya. Dipersempit oleh mereka. Nah. Bahkan juga kepada bangsa jin. Mungkin ada jin Nusantara ya. Coba tanyakan kepada mereka. Kalian mengatakan Islam Nusantara, manusianya, terus jinnya gimana? Hah? Bingung mungkin menjawabnya. Islam jin Nusantara. Nah. Baik. Ya, ini sebenarnya barakallahu fiik. Cuma bentuk perubahan saja. Ya. Metamorfosis istilahnya. Nah, yang tadinya apa? Jaringan Islam liberal, tidak diterima. Ya kan, banyak yang nolak. Akhirnya berubah menjadi jin, dari jin menjadi apa? Jin. Nah, mereka lah jinnya Indonesia, jin Nusantara. Ya, jadinya bukan Islam Nusantara tapi apa? Jin Nusantara, jaringan Islam Nusantara. Nah, jin. Iya. Ini metamorfosis, perubahan saja sebenarnya. Nah, dan itu long stan di akhir-akhir ini fil'auna al-akhirah, di akhir-akhir ini berusaha untuk di na'am sebarkan, berusaha untuk dipromosikan na'am ke masyarakat. Alhamdulillah banyak yang mengerti, masyarakat sudah cerdas. Nah, kaum muslimin sudah cerdas alhamdulillah dengan adanya dakwah tauhid was sunnah yang menyebar ke mana-mana. Bihamdillah wa fadlih. Ila faqala jin dan manusia bi risalatin syamilatin kamilatin. Ya, kalau kita meyakini hanya Nusantara saja kafir, enggak bisa. Tidak bisa dakhul al-jannah, enggak bisa masuk surga. Dia harus meyakini Nabi diutus kepada dua bangsa besar, jin dan manusia, dengan risalah yang sifatnya syamilah kamilah. Risalah yang sifatnya mencakup, risalah yang sifatnya sempurna. Nah, salihun li kulli zamanin wa makanin. Risalah Islam yang sifatnya apa? Mencakup artinya apa? Mencakup semua tempat dan waktu. Cocok untuk diterapkan di setiap tempat dan di setiap zaman. Nah, tidak dikatakan oh Islam itu dulu, ya, ajaran kalian itu dulu, sekarang sudah zaman modern, tidak layak lagi, tidak cocok lagi diterapkan zaman sekarang. Tidak. Islam itu syamilah, cakup, cakupannya umum. Fi kulli zaman wa makan. Sempurna. Sempurna apa? Risalah Nabi sempurna, tidak butuh lagi tambahan atau pengurangan. Nah, di sini apa? Ada bantahan terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah. Nah, ini. Jadi konsekuensi dari syahadat kita Muhammad dan Rasulullah menjauhi segala bid'ah dengan segala jenisnya. Wa annahu khatamun nabiyyin. Dan juga termasuk di antara konsekuensi syahadat Muhammad dan Rasulullah adalah kita meyakini Nabi adalah khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Penutup para nabi yang tidak ada lagi nabi setelah nabi terakhir. Nah, jadi kalau ada yang meyakini ya, ataukah ada yang orang yang mengaku sebagai nabi terakhir kemudian ada pengikutnya, maka itu adalah kesesatan yang nyata. Wa risalatu khatimatur risalat. Beliau adalah penutup para nabi dan risalah beliau agama Islam adalah penutup risalah-risalah sebelumnya. Artinya apa? Nasikhatun lirrisalatil qadimah, menghapus sebagai nasikh, memansuhkan ya, menghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, jadi mansukh ajaran yang ada dalam At-Taurah, ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Injil, semuanya jadi mansukh dengan datangnya Islam, risalah Nabi sebagai penutup risalah. Kemudian wa amara bi annahu abdun min ibadillah. Ya, dan juga mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah salah satu di antara hamba-hamba Allah. Beliau adalah hamba. Sudah kita singgung tadi di atas, ini adalah apa? Maqam, sifat yang paling tinggi yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ubudiyah dan risalah. Abdu min ibadillah syarafahu Allahu bihamli risalati. Allah muliakan beliau dengan membawa risalah darinya. Nah, jadi bentuk Allah memuliakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah menugaskan beliau membawa agama Islam. Ini adalah syaraf, kemuliaan yang Allah berikan kepada nabinya alaihi salatu wasallam. Ilal alam, ke seluruh penjuru alam. Fa saddaqahu fi ma akhbara, kemudian ya dia membenarkan apa yang Nabi alaihi salatu wasallam khabarkan. Ini juga konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dibenarkan. Nah, tanpa di ya pikir-pikir terlebih dahulu. Ya. Ataukah naam dikaji atau difilter terlebih dahulu? Tidak ada. Seorang yang beriman, jika khabar dari Nabi SAW tsabitun sahih, ya, dipersyaratkan di sini apa? Hadisnya harus sahih, kan begitu. Hadisnya sahih. Ya. Kemudian khabar terkait perkara-perkara minal umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib, maka kewajiban kita adalah at-tasdiq, membenarkannya. Wa ta'ahu fima amara bih, dan mentaati Nabi alaihi salatu wasalam terhadap apa-apa yang beliau perintahkan. Wa ta'ada amma naha anhu wa zajara, dan menjauhi apa-apa yang Nabi larang. Nah, ini perkara yang kedua dari lima perkara yang pada siapa mengimaninya dan mengamalkannya secara zahir dan batin masuk ke dalam al-jannah. Perkara yang kedua, sekarang perkara yang ketiga. Salisuha, perkara yang ketiga. Al-i'tiqadu bi anna Isa alaihi salam abdun min ibadillah. Keyakinan, meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba di antara hamba-hamba Allah, wa rasuluhu min rusulih, dan salah satu di antara rasul Allah. Nah. Ya, beliau adalah rasul Allah. Nah, sampai beliau diangkat ke langit. Iya. Batas kerasulan Nabi Isa kapan? Sejak beliau diutus sampai beliau diangkat ke langit. Nanti kalau turun bukan rasul lagi. Beliau berhukum dengan Islam. Karena rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, tayyib. Ketika beliau turun, ya, beliau akan yakhsur salib. Ya, wa ya'khudul jizyah. Wa yaqtul al-khinzir. Beliau akan mematahkan seluruh salib-salib yang ada, membunuhi babi-babi, ya. Kemudian beliau akan menegakkan hukum dengan adil, yaitu hukum Islam. Nah. Wa annahu laysa ibnu Saffah kama yazmul yahud. Ya. Abdullah wa rasuluh. Hamba dan utusan Allah. Beliau bukan putra seorang yang melakukan perbuatan keji seperti yang disangka oleh orang-orang Yahudi. Ya, seperti yang sudah kita singgung di atas. Orang-orang Yahudi mengatakan beliau adalah Ibnul Baghiyah, seorang putra pezina. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Ya, mengingkari kerasulan Nabi Isa. Bahkan mereka lah yang berusaha untuk membunuhnya. Jadi ketika Nabi Isa diangkat ke langit itu, siapa yang mengejar beliau? Orang-orang Yahudi yang mengejar beliau, diburu untuk dibunuh. Ini kelancangan orang-orang Yahudi, membunuh para nabi. Nah, ya, kemudian salah satu di antara mereka diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihi assalam. Ya. Nah, barrafa'ahu Allahu ilaihi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka orang-orang Yahudi itu tidak membunuh Nabi Isa, tidak pula mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi apa, diserupakan untuk mereka. Jadi yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang mirip Nabi Isa diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang mereka sembah itu bukan Nabi Isa pula. Iya. Jadi mereka mempertuhankan Nabi Isa, Ruhul Kudus, ya kan? Ya, kemudian apa istilah mereka, Yesus, ya. Ya, itu bukan Nabi Isa itu. Nah, sudah yang disembah, ya, bukan Nabi Isa, ya, menyembah selain Allah lagi. Ya, begitu. Kesesatan yang nyata. Nah, barakallahu fikum. Walaysa huwa Allah. Ya, Nabi Isa bukan pula Allah. Wala ibnullah, tidak pula putra Allah. Wala salisu salasa, bukan pula salah satu dari Tuhan Trinitas. Ya, tiga Tuhan yang diyakini oleh Nabi Isa. Ya, nah, maafkan. Yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Kama yaz'umu an-Nasara, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Ya. Dari persaksian kita, Isa Abdullah, hamba Allah. Berarti bukan putra Allah, dia hamba Allah. Bukan putra Allah, dia juga bukan Allah. Ya, bukan pula salisu salasa, salah satu dari Trinitas. Bal huwa abdun min ibadillah, bahkan beliau adalah hamba di antara hamba-hamba Allah. Arsalahu Allah ila bani Israil, yang Allah utus kepada bani Israil. Allah utus kepada bani Israil, khusus bani Israil. Nah, khusus bani Israil saja. Lahan dakwanya Nabi Isa itu khusus bani Israil. Ya, dakwanya tidak bersifat universal. Tad'uhum ila ibadatillahi wahda, Nabi Isa mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Qala Syekh Rabi, kemudian kata Syekh Rabi selanjutnya, wa qad khalaqallahu Isa bikalimatikun. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat, dengan kata kun. Ad-dalati ala at-takwin. Yang menunjukkan tentang penciptaan. Karena arti kun itu adalah ya, jadilah. Dia adalah fi'il amr. Dari kana yakunu kun. Nah, ad-dalati ala at-takwin. Menunjukkan atas penciptaan. Wa annahu ruhun minal arwah allati khalaqahallah. Ruhum minhu, mempersaksikan bahwasanya Nabi Isa adalah ruh darinya. Apa artinya? Ruh diantara arwah yang banyak yang Allah ciptakan. Salah satu diantara arwah yang merupakan ciptaan Allah. Inna mathala Isa inna Allahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya permisalan Nabi Isa di sisi Allah seperti permisalan Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya kun, jadilah. Fayakunu, maka jadilah dia. Nah, ini perkara yang ke tiga. Perkara yang keempat, Rabi'uha, annal jannata haq, bahwasanya surga itu adalah haq. Yakni meyakini bahwasanya surga allati a'addahallahu litta'iina min ibadih, surga yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang taat. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Uiddat lil muttaqin." Ya, "Uiddat lil muttaqin." Persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti surga itu sudah ada sekarang. Ya, jangan meyakini surga nanti datang. Ya, nanti diciptakan kalau sudah hari kiamat. Hari akhir, tidak. Surga sudah ada sekarang menunggu penghuninya. Uiddat, disiapkan, bentuknya madhi, uiddat, telah, ya kalau diterjemahkan bentuk lambung, telah disiapkan, ya untuk orang-orang bertakwa. Sabitatun mawjudatun, ya, wa haqiqah, la raiba fiha, telah ada sebenar-benarnya, tidak ada keraguan padanya. Ya, jadi bukan fiksi, bukan cerita belaka. Buka. Nah, tapi sudah ada. Hakikatnya ada, benar adanya. Wa annahal muqirrul akhir. Yakini bahwasanya surga adalah tempat ya, terakhir. Nah, tempat tinggal terakhir. Al muqirrul akhir. Al khalid, tempat tinggal terakhir yang bersifat khalid ya, selamanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Rasulnya. Nah. Khamisuha, yang kelima, anna naru haq, meyakini bahwasanya an-nar itu haq. Artinya meyakini bahwasanya neraka yang Allah ancamkan bagi orang-orang kafir dan munafik itu benar adanya, tidak ada keraguan padanya. Allah telah persiapkan liman kafara bih, bagi orang yang ingkar kepadanya, wajahadahu wa asah, menentangnya dan mendurhakainya. Nah, jadi neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang sifatnya ini kufur kepada Allah. Kalau kufur, dia disiapkan ya untuk orang-orang kafir dan sifatnya apa? Kan kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Kufur dan menentang Allah. Terus yang durhaka, jika dia muwahid apa? Dipersiapkan untuknya, kemudian dengan syafaat akan keluar darinya. Begitu. Iya. Jadi tidak dipukul rata. Kufur, menentang, durhaka ini dilihat. Ya, kalau kedurhakaannya tidak sampai kepada sesuatu yang mengeluarkan dari millah, dan yang melakukan kedurhakaan itu adalah muwahid, maka apa? Akan keluar dari neraka itu. Adapun yang kufur, juhud, maka ini masuk ke dalam neraka, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kekal dia di dalam neraka nanti. Hadil umur al-khamsah man saddaqa wa amana biha. Lima perkara ini sudah disebutkan tadi, lima perkara ini ya, secara rinci satu persatu, barang siapa yang membenarkannya dan beriman tentangnya, wa amila bima taqtadhihi, dan beramal dengan konsekuensinya. Adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam al-jannah. Naam. Wa in kana muqassiran, meskipun orangnya itu memiliki taqsir, banyak kekurangan dalam amal soleh, tapi dia mempersaksikan ini tadi. Ya, mempersaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ya kan? Ini tiga. Wal jannata haq wan nar haq. Dia akan masuk ke dalam surga. Alama kana minal amal, meskipun dia banyak kekurangannya. Banyak kekurangan. Ya. Salat sunnah kadang rawatibnya banyak ditinggalkan, ya. Kalau lagi malas, lagi futur. Nah, padahal yang dianjurkan berapa? 12, ya, 12 rakaat sehari semalam. Kadang ya pas semangat aja misalnya. Pas lagi sibuk, capek sudah ditinggalkan, ya kan? Mukosir dia. 6. Sedikit amalan-amalan sunnahnya. Senin Kamis. Enggak usah ditanya Senin Kamis, ya. 3 kali, ya. 3 kali sebulan aja enggak dilakukan, ya. Puasa apa? Puasa putih, ya. Nah, apalagi Senin Kamis, mukosir. Tapi subhanallah, syahadahnya benar. Mempersaksikan 5 perkara tadi, ya kan? Wa amana biha, beriman dengannya, beramal dengan konsekuensinya, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga meskipun dia banyak kekurangan. Walahu dzunubun, dan juga banyak dosa-dosanya. Banyak dosanya. Iya, dosa antara dia dengan Allah, hanya dia yang tahu. Ya. Zahirnya istiqomah, tapi subhanallah dosanya banyak sekali di belakang. Yang seandainya kalau dosa itu punya aroma, tentu tidak ada orang yang mau mendekat kepadanya. Lahu dzunub, punya banyak dosa. Ya, akan tetapi Allah masukkan dia ke dalam jannah. Sebabnya apa? Wa dzalika bisababi tauhidi wa ikhlasihi al-ibadata lillahi wahda. Ini. Itu disebabkan karena tauhid yang dia miliki. Maka ini tauhid barakallahu fikum, sesuatu yang sangat mahal harganya. Jangan bosan untuk terus mendengarkan, untuk terus mengulanginya. Iya, mungkin kita dengar hadis ini sore hari ini, sebelumnya sudah kita pernah dengar, besok kita dengar lagi. Jangan bosan-bosan. Itu sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki. Lebih berharga dari dunia beserta isinya. Karena dengan tauhid itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam jannah. Nah, wa ikhlasi li ibadatan lillahi wahda, dan ikhlasnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi kalau kita biasa dengar ikhlas, ikhlas, apa sih artinya ikhlas? Ikhlas artinya murni, tidak ada campurannya, murni, bersih, hanya untuk Allah, tidak ada sedikit pun kotoran. Ya, kotoran, kesyirikan besar, ya, kesyirikan kecil, tidak ada sama sekali. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya, tidak ada ingin dipuji, ya, ingin dilihat, ingin disanjung, enggak ada sama sekali. Naam. Tendensi-tendensi dunia enggak ada sama sekali. Dia kesampingkan semua itu. Dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan ikhlas ini merupakan sebab masuk ke dalam surga meskipun banyak kekurangan, meskipun ada dosa-dosa yang dilakukan. Dan siapa sih manusia yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata', kita semua berdosa. Nah, ya. Nah, semuanya kita berdosa. Akan tetapi sebaik-baik yang berdosa adalah yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu materi sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bi'idznillah taala. Nah, jazakumullah khair. Fadhlu barakallahu.